siapa lagi yang paling ku cinta di dunia ini. Haruskah aku cari orang lain? Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hadirnya dirimu ada di sisiku. Mengapa, mengapa datang bila pergi lagi? Jangan, jangan kau lakukan ku sayang padamu. Ya Allah,